بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih dalam at-targhib fi sholati dhuha, tentang sholat duha. Kemarin sudah kita jelaskan, sebagian para ulama, jumhur ulama berpendapat disyariatkan setiap hari sholat duha. Ada yang berpendapat sholat duha tidak disyariatkan sama sekali. Ada yang berpendapat sholat duha dijalankan bagi mereka-mereka yang pulang dari safar. Ada yang berpendapat sholat duha dijalankan bagi mereka-mereka yang tidak menjalankan sholat malam. Baik. Sekarang kita masuk di hadis 665. 665. Apa? Rahman. Baik. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqa. Yusbihu, setiap masuk di pagi hari, bagi setiap persendian kita itu diwajibkan untuk dikeluarkan sedekahnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka beliau jelaskan, sedekah ini tidak harus berupa uang. Fakullu tasbihatin sedekah. Sedekah bisa berupa tasbih yang kita ucapkan. Wakullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan Allahu akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil mungkar sadaqah, melarang dari kemungkaran juga sadaqah. Wa yujzi'u an min dzalika, dan mencukupi dari hal itu rak'atani, dua rakaat, yarkahuma, yang dikerjakan minad duha, dari salat duha. Rawahu Muslim. Ada sini dalil yang dipakai jumhur ulama, sholat duha itu disyariatkan setiap hari. Dan ini dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Naam, sahih. Thank you. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insan, di dalam tubuhnya manusia itu, situna wa salasumi'ah mafsilin, ada naam mafsil itu persendian. Masluhi, berapa itu? Situna wa salasumi'ah. Tiga ratus enam puluh persendian. Fa'alaihi ayatasaddaqo an kulli mafsilin sadaqah. Wajib bagi kita, wajib baginya, bagi insan, untuk bersedekah dari setiap persendian yang dia miliki. 360 sendi itu harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Ketika Rasulullah menyatakan demikian, para sahabat menyatakan, qalu faman yutiku dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang sanggup untuk itu? Setiap harinya harus bersedekah, yang mungkin untuk konsumsi pribadi mereka kekurangan. Terus bagaimana setiap hari diminta untuk bersedekah? Qala, maka beliau menjelaskan bahwa sedekah itu tidak harus, tidak senantiasa berupa uang. An-nukha'ah, nukha'ah, dahak fil masjid, dahak yang dijumpai dalam masjid, tafanuha, yang bisa dia apa, dia tutupi ya. Ketika ada dahak, karena masjidnya Rasulullah lantainya terbuat dari tanah, jika ada orang yang meludah di dalam masjid, maka ditimbun ludahnya, itu sedekah. Menimbun dahak yang di dalam masjid itu sedekah. Wasyai tunaji anit tariq, sesuatu yang kamu singkirkan dari jalan itu sedekah. Jika ada barang-barang yang mengganggu orang-orang lewat, duri apa yang semisalnya, kemudian disingkirkan, itu sedekah. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Fa illam taqdir, jika kamu tidak mampu untuk menjalankan amalan-amalan ini, barat atal duha tujisi'u angka, cukup dua rakaat duha ya, itu mencukupi darimu, mencukupi untuk dikeluarkan sedekah dari 360 persendian kita dengan sholat duha dua rakaat. Rawahu Ahmad wa lafdhu lahu wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Baik. Ada sini juga menunjukkan disyariatkan sholat duha setiap hari. Disyariatkan sholat duha setiap hari. Nah, istanil. Alhamdulillah. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku habibi kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin dengan tiga perkara lan ada hunna ma istu. Kata Abu Darda, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah meninggalkan tiga wasiat Rasulullah ini. Bisyami salah satu ayam mingkuli syahrin. Puasa tiga hari setiap bulan. Puasa tiga hari setiap bulan. Tidak ditentukan hari apa. Boleh ayamul bid, boleh. Pertengahan bulan boleh, awal bulan boleh, akhir bulan boleh, satu hari di awal bulan, satu hari di tengah bulan, satu hari di akhir bulan juga boleh, tidak harus bergandengan. Yang penting puasa tiga hari dalam satu bulan. Wa sholatil duha, yang kedua menjalankan sholat duha. 6. Untuk tidak ditinggalkan setiap harinya. Wa an la anam illa ala witrin, dan aku tidak tidur kecuali sudah menjalankan sholat witir. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, ini juga dalil bahwasanya sholat duha itu dijalankan setiap hari. Sholat duha itu dijalankan setiap hari. Baik, istamir. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Abdullah bin Amr bin As ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Ada sariyah. Sariyah itu pasukan perang kecil yang Rasul enggak ikut di dalamnya, itu namanya sariyah. Rasulullah mengutus pasukan. Faghanimu, dan pasukan ini sukses dalam tugasnya. Pulang membawa ghanimah, membawa kemenangan. Fa'asra'u ar-rajsyata, cepat pulangnya. Sebentar sudah pulang ke Madinah. Fatahaddatsan nasu biqurbi maghzah. Orang-orang pun membicarakan hal itu. Ini mungkin perangnya dekat tempatnya. Ini kok cepat sudah pulang. Baru berangkat sudah pulang kok cepat. Wa kasrati ghanimatihim, juga hasil ghanimahnya melimpah. Sukses pasukannya. Wa sur'ati raj'atihim, cepat kembalinya pasukan ini sangat cepat. Sehingga orang-orang menyatakan ini tempat peperangannya dekat. Pulang bawa ghanimah dan tidak membutuhkan waktu lama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala akraba minhum makzan, yang lebih dekat dibandingkan mereka tempat peperangannya. Ketika masyarakat kagum membicarakan pasukan perang yang baru pulang, pulangnya cepat, bawa ghanimah banyak, maka Rasul menyatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tempat perang yang lebih dekat, waktara ghanimatan, ghanimahnya lebih banyak, fa'ausyaka raj'atan, ausyaka maknanya lebih cepat, asra'a raj'atan, lebih cepat pulangnya. Rasulullah memberikan iming-iming perang dengan hasil ghanimah yang lebih banyak, pulangnya lebih cepat, tempatnya lebih dekat dibandingkan pasukan yang tadi pulang. Kata Rasulullah, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, summa ghada ilal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, wudu, berangkat ke masjid, li syubhatil duha, untuk menjalankan sholat duha, untuk mengerjakan sholat duha di masjid, bahwa akrabu minhum makzan, maka dia lebih dekat tempat perangnya dibandingkan mereka, waktaru ghanimah, dan lebih banyak ghanimahnya, wa ausaku raj'atan, dan lebih cepat pulangnya. Rawahu Ahmad min riwayati Abi Ibn Lahiyah wa Tabrani bi isnadin jayyid. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Ini di antara dalil bolehnya sholat duha di masjid. Bolehnya sholat duha di masjid. Maka di sini Rasulullah menyebutkan ini ada keutamaannya. Lebih utama dibandingkan pasukan perang. 6. Lebih dekat tempat perangnya, lebih banyak hasil ghanimahnya, dan lebih cepat kepulangannya. Wudhu di rumah, berangkat ke masjid, jalankan sholat duha, selesai. Nah, ini semua anjuran kepada kita untuk diusahakan menjalankan sholat duha di waktu-waktu, di sela-sela kesibukan kita di pagi hari, maka sempatkan untuk sholat duha 2 rakaat. Baik, mustahil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'tsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan perang. Fa'adhamu al-ghanimah, maka besar ghanimahnya. wa asrahu al karrata, dan cepat pulangnya. Karrah itu pulang, cepat kembalinya. Faqala rajulun, ada seorang yang menyatakan, ya Rasulullah, ma ra'aina ba'tsan qad asra'a karratan. Ya Rasulullah, kami tidak melihat pasukan sama sekali yang lebih cepat pulangnya. Wala a'zama ghanimatan min hadzal ba'tsi, dan yang paling banyak ghanimahnya dibandingkan pasukan yang satu ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum maukah, aku khabarkan kepada kalian, bi asra'a karratan minhum, yang lebih cepat kembalinya dibandingkan mereka. Wa adzama ghanimatan, dan yang lebih besar ghanimahnya. Rajulun tawaddu'a, seseorang yang berwudu. Fa ahsanal wudu'a, dia bagus dalam wudunya. Summa amada ilal masjid, kemudian dia sengaja berangkat ke masjid. Fa shalla fihi al-ghadata, lalu dia sholat ghadat, sholat di pagi hari. Summa aqaba bi sholatil duha, sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Faqad asra'a al-qarrah wa adzamal ghanimah, maka sungguh dia lebih cepat pulangnya dan lebih besar ghanimahnya. Nah, salatul duha, duhwah di sini bisa pula diartikan salat suruk, ketika matahari selesai tinggi ya, dari ketika seperempat jam matahari terbit. Salat suruk. Baik. Itu salat duha di awal waktu ya. Selesai salat subuh, kemudian zikir sampai matahari terbit, nunggu 15 menit, kemudian dijalankan salat suruk, salat duha. Nah, ini lebih cepat pulangnya, lebih besar ghanimahnya dibandingkan pasukan perang. Rawahu Abu Ya'la, wa rijal isnadihi rijalun sahih, wal Bazzar wa Ibn Hibban fi sahihi, wa bayyana al Bazzar fi riwayatih anna rajula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al Bazzar menyebutkan bahwasanya laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Faqala rajulun, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Istamir. Min jami'ihi, waqat rawa hadzal hadis Tirmizi fi ja'alat, hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis sebelumnya, fi min jami'ihi, dari jami'nya beliau, kitab sunan beliau, min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa taqaddam, wa an Uqba bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqul, ini yang disebut dengan hadisul qudsi, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, ikfini awalan nahar bi arba'i raka'at, cukupilah untukku di awal siang, yakni di pagi hari, dengan mengerjakan 4 rakaat salat duha. Kerjakan 4 rakaat salat duha di awal siang. Akfika bihinna, aku akan cukupi kamu dengan 4 rakaat itu akhir yaumika, akhir dari harimu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa rijalu ahadima rijalun sahih. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang menjalankan di pagi harinya salat duha 4 rakaat, dijamin oleh Allah di hari itu untuk disingkirkan darinya kesedihannya, kegelisahannya. Nah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi warwatuhu. Naam. Wa Abi Darda radhiyallahu, wa Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari dua orang sahabat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anillahi tabaraka wa taala, hadisul qudsi. Annahu qala, ya bani Adam, wahai anak Adam, la tujizni min arba'i raka'atin, jangan kamu, jangan kalian lemah terhadapku dari mengerjakan 4 rakaat di awal siang, yakni di dini hari salat duha 4 rakaat. Akfi akhirahu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib, sama dengan yang sebelumnya. Hadis ini dalil salat duha bisa 4 rakaat. Salat duha bisa 4 rakaat. Barang siapa yang menjalankannya akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kaum muslimin yang menjalankan salat duha dengan pendorong bahwa sholat duha itu akan mendatangkan rezeki. Sholat duha akan mendatangkan rezeki karena hari itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz fi isnadihi Ismail bin Ayyas, dalam sanadnya ada Ismail bin Ayyas, walakinnahu isnadun sami, wa rawahu Ahmad an Abi Darda wahdah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Darda saja. Warwatu kulluhum thiqat, ruwat itu jamak dari rawi, ruwat, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Naam, istamir. Baik, ini sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi dari sahabat An Abi Murrah At-Ta'i. An Abi Murrah At-Ta'i. Naam. Radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyib yaqulu qala Allah azza wa jalla ibna Adam salli li arba rakaat, salatlah untukku 4 rakaat, min awalin nahar, di awal siang, akfika akhirul, aku akan cukupi di hari itu. Rawi Ahmad warwatu muhtajjun bihim bis sahih. Baik, sahih. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ila sholatin maktubatin, menuju mau menjalankan sholat fardu, fa ajruhu, maka pahalanya ka ajril had al muhrim, seperti pahalanya orang haji yang berihram, seperti pahalanya orang yang sedang haji dan menggunakan pakaian ihram, yang keluar rumah menuju masjid dalam keadaan suci. Waman kharaja ila tasbihil duha, dan barang siapa yang keluar rumahnya untuk menjalankan sholat duha, la yunsibu illa iyahu, tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk itu, tujuannya memang untuk sholat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahalanya seperti pahalanya orang yang umrah dalam keadaan suci, dari rumahnya berangkat ke masjid sholat duha. Wa sholatun ala asri sholatin, dan sholat setelah sholat berikut, setelah sholat yang lalu, la laqwa bainahuma, yang diantara kedua sholat itu tidak ada amalan yang sia-sia, kitabun fi illiyin, ditulis di dalam kitab illiyin, dalam catatan amalan dia yang tinggi. Rawi Abu Daud wa taqaddama. Baik. Nah, di sini menunjukkan bolehnya dan keutamaan sholat duha di masjid. Berangkat dari rumah dalam keadaan suci, memang tujuannya ke masjid untuk sholat duha. 6. Baik. Akhir dari bab ini. Baik, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafid, tidaklah menjaga ala salatil duha, tidaklah menjaga sholat duha illa awwab, kecuali awwab. Qala waya sholatul awwabin, itu sholatnya awwabin. Awwabin itu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Awwabin orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, itu maknanya awwab. Tidaklah menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Rawahu Tabrani wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa qala lam yutaba Ismail bin Abdullah, yakni Ibnu Zurarah Ar-Raqi, ala ittisali hadzal khabar. Ada menyatakan ini musul. Warwahu Darawardi an Muhammad bin Amr an Abi Salamah Mursalan, dari Abi Salamah Mursalan. Warwahu Hammad bin Salamah an Muhammad ibnu Amr an Abi Salamah qaulahu, dari ucapan Abi Salamah, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Naam. Disebutkan di footnote nomor 1. Al-awwabin jam'u awwab. Wawwa kasirur rujuk ilallah subhanahu wa ta'ala bitawbah, yakni banyaknya rujuk kembali kepada Allah dengan bertaubat. Banyaknya kembali kepada Allah dengan bertaubat. Qultu, kata Al-Albani rahimahullah, wa fil hadis, di dalam hadis ini raddun, bantahan, alalladina yusamuna, bagi orang-orang yang menamakan asyitta rokaat, 6 rokaat, allati sholluna ba'da fardil maghrib, yang orang-orang menjalankannya setelah sholat maghrib, bi sholatil awwabin, dinamakan sholat awwabin, salah. Ya. Sholat awwabin itu sholat duha. Fa'inna hadhi tasmiyah la aslalah, penamaan ini tidak ada asalnya. Wa sholatu wa bidat ghairu sabitah, dan sholatnya pun tidak ada dalilnya. Kama taqaddam fi kitabil akhir. Baik. Selesai pembahasan sholat duha, dan setelahnya kita akan memasuki sholat sunnah yang lainnya, yakni sholat tasbih. Sholat tasbih ternyata ada yang dinamakan sholat tasbih, yang mungkin selama ini kita belum pernah mendengarnya, atau sudah pernah mendengarnya, belum pernah menjalankannya. Bagaimana kaifiahnya, tata caranya, insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.